Ada Ramayana, juga ada Romantis Community, ada Neo Record. Siapa dia kalau bukan Tihan Audi Yu Palapa. Kita lambaikan tangannya bareng-bareng lagi ya, Yu Palapa. Sing pisau, sun sing pisau. matur sembah nuwun. Big bossnya dari Romantis Komunitas.